kamu mojok sama temanku. Sampai kapan dong kamu mabuk begini? Mabuk lagi, kamu mabuk, mabuk lagi. Kalau lagi Setiap mengantarku, alasanmu tak hatiku. Bercuma saja dong kamu mengantarku. Galau hanya di depan pintu. Kau mengejut setiap mengantarku. Alasanmu takut pada ayahku. Sekali-kali dong mampir ke rumahku. Apa sih mau? Thank you. cucu. Rupa rambut di kepala sudah berwarna dua. Thank you. Pernah kau tepati. Tidak malu pada rambutmu yang berwarna. tidak malu pada rambutmu yang berwarna dua. Thank you. lagi kamu ketahuan, sedang asyik mengobrol rayuan. Yang macam kamu harus digusur saja. Get on. Memang gue pikirin yang ada gue singkirin. Memang gue tangisin putus cinta sama kamu. Kamu bisa, aku juga bisa. Sedang asyik mengingat.